السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Keberadaan kita di tempat ini itu murni karena rahmat Allah, karena Allah menginginkan kebaikan buat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk diri orang itu, maka Allah akan membuat orang itu bertafakkur, menuntut ilmu agama. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga rahmatmu, semoga nikmat dan salammu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu dan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad, salah satu tanda orang yang pelit dan kikir itu kalau disebut nama Muhammad, dia tidak bersolat. Kalau disebut nama Muhammad, dia tidak bersolat. Kayaknya banyak yang kikir itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Kita belum terlatih. Suara saja. Kita ini belum terlatih bersolawat. Siapa yang hari ini solawatnya sudah 1000 kali untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah, Allahumma salli ala Muhammad. Butuh berapa detik? Coba lihat. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa detik? 2. Berarti dalam 1 menit berapa selawat yang bisa kita baca? 30. Nah, dalam 1 jam berapa selawat yang sudah kita baca langsung saja? 1800. Tapi pernahkah kita duduk mengingat tentang dekat, mengingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hati kita tergerak, lidah kita berucap, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi memang kita masih belum cinta. Kita ini ngaku umatnya Nabi Muhammad, ngaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti cintanya? Pakai jenggot Ustaz. Iya, itu salah satu bentuk cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti sunnah beliau, itu satu sunnah yang tidak butuh kerja, tidak butuh keluar keringat. Biarin jenggot ada sana. Tapi ada sunnah-sunnah yang menuntut kita untuk beramal, berbuat. Harus capek juga. Salah satunya sholawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, orang yang cinta, antum kalau lagi jatuh cinta, masya Allah, ngelihat sandal kekasihnya, sandal itu kesenangannya, ya Allah. Ngelihat sandalnya doang, seneng. Karena lagi jatuh cinta. Begitu pula seorang yang lagi jatuh cinta, tatkala nama kekasihnya disebut, umpamanya nama kekasihnya Maryam, ada orang ngomongin Maryam, kita berhenti. Ada apa yang ngomongin Maryam? Masya Allah. Kenapa? Karena dia cinta. Kita kalau cinta, tidak akan berlalu nama Muhammad kecuali kita mengatakan Allahumma salli wa sallim alaihi. Pernah dengar yang namanya Majnun Layl? Pernah dengar? Majnun Layl yang dikatakan dia seorang pecinta yang tidak kesampaian cinta. Dia cinta dengan Layla, tapi keluarga Layla menolak cinta. Akhirnya dia gila. Suatu hari Majnun yang bernama Qais, dia melewati perkampungan yang tinggal puing-puingnya. Perkampungan yang tinggal puing-puingnya. Ternyata perkampungan itu pernah ditempatin oleh kekasih, oleh Qais. Si Majnun ini yang gila ini menciumin dinding-dindingnya. Dia cium dinding-dinding, dia cium. Ada orang mungkin yang menegur dia. Apa kata Majnun? Kata si Qais, uqabbilu dhal jidar wa dhal jidar wa mahbul jidar syaghabna qalbi walakin hubbu man sakana diya. Aku mencium dinding yang ini, dinding yang itu, bukan karena aku cinta dengan dinding ini sama sekali, tapi karena aku cinta dengan yang pernah tinggal di tempat ini. Kita kalau cinta kepada Rasulullah SAW, maka lidah kita akan selalu berucap Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Orang ngomong apa, gak urusan. Kok banyak banget salawatnya dia? Karena aku lagi cinta sama Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salam semakin tercurahkan untuk Nabi kita dan untuk keluarga beliau, yang terutama istri beliau Khadijah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, Zainab, Juwairiyah, Ummu Habibah, Ummu Salam, dan seluruh imam yang lain, serta sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang untuk menegakkan agama Allah ini sehingga kita dapat merasakan nikmatnya beribadah di masjid ini. Yang terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat yang lain. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah curah hujan yang sangat deras, ternyata masih ada hamba-hamba Allah yang mau keluar dari rumahnya untuk datang ke rumah Allah ini. Biasanya kalau hujan-hujan ini enaknya ngapain? Di rumah ada yang jual bakso datang, nikmati, mau keluar langsung. Tapi ternyata antum mudah-mudahan ditulis sebagai thullabul ilm, sebagai orang yang memang menuntut ilmu lillahi ta'ala. Hari ini hari Sabtu malam Minggu. Biasanya juga kalau malam Minggu ngapain? Jalan-jalan. Tapi antum datang ke rumah Allah. Ibn al-Mawiyah Qurtubi, salah seorang alim ulama dari Cordoba. Cordoba ini ada di mana sekarang? Ada di mana Cordoba? Yang ditanya yang jawab. Cordoba ada di mana? Kira-kira di Sentul. Jemaah, kita ini harus mempelajari sejarah kita. Di mana Cordoba itu? Di Spanyol. Ini Ibn Mawiyah Al-Qurtubi, bukan dari negeri Arab. Dari negeri Spanyol. Al-Andalus, penyebutan Islam untuk Spanyol dan Portugal. Islam pernah ada di sana selama 800 tahun. Dari tahun 92 Hijriah sampai tahun 898. Islam pernah ada di sana. Jaya Islam itu. Salah satunya di Mawiyah itu. Walaupun sekarang sudah tidak ada lagi Islam. kecuali beberapa gelintir muslim yang mungkin hijrah ke sana. Bin Maqil Qurtubi di hari raya, ia belajar di hari raya. Seharusnya hari raya orang tenang-tenang bergembira berangkat ke sana ke sini menikmati hari raya. Karena memang itu fusha, hari untuk bersenang-senang. Ditegur sama sahibnya, "Pak, itu lebaran belajar." Apa katanya Ibn Maqil Al-Qurtubi? "Wallah, ma li rahatun wa la lazzatun illa fi talabil ilmi wa nadari fi kutub." Demi Allah, aku ini tidak merasakan kenikmatan dan kelezatan kecuali kalau aku lagi belajar. Dan kalau baca kitab baru aku bahagia. Subhanallah. Yang mau diapain? Ada orang yang kebahagiaannya dengan jalan-jalan. Tapi Ibn Maqil Al-Qurtubi kebahagiaannya kalau ngaji. Belajar, masya Allah. Dia merasakan kenikmatan di situ. Kedatangan antum ke masjid ini, insya Allah tidak ada yang dari jauh. Ada yang dari jauh? Insya Allah dari daerah sini. Siapa yang paling jauh? Dari mana? Berapa kilo dari sini? 20 kilo. Berapa? 30. Belum jauh. Jabir bin Abdullah, Jabir sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah, dia itu pernah berangkat ke Syam. Mana Syam itu? Syam itu mana? Syam itu empat negeri. Yordania, Palestina, Suria, dan Liban. Itu namanya Syam. Perjalanan satu bulan naik onta dari Madinah ke Syam. Ini Jabir bin Abdullah berangkat ke Syam, hanya untuk mendengar sebuah hadis saja, satu hadis saja. Dia ingin mendengar hadis itu dari Abdullah bin Anas. Apa hadis itu? Hadis itu adalah hadis yuhsyarun nas yawmal qiyamati uratan uratan. Orang itu akan dihimpun pada hari kiamat dalam kondisi telanjang, tak pakai sandal, dan kondisi belum disunat. Ini Jabir kepingin dengar langsung dari orang yang dengar langsung dari Rasulullah SAW. Dia dengar, oh pulang, berangkat sih untuk mendengar sebuah hadis. Jadi kalau yang 30 kilo ke sini masih dekat ke Hamdun. Tapi alhamdulillah, ternyata ada yang 30 kilo. Ada lagi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini yang rumahnya pernah jadi tempat singgahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi 6 bulan tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tentunya banyak hadis yang dia hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sebuah hadis yang kelewatan. Hadis itu adalah hadis man satara musliman satara Allah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib. Hadis ini Abu Ayyub dengar dari orang yang mendengar dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir dengar dari Rasulullah. Enggak kuat. Abu Ayyub berangkat ke Uqbah bin Amir. Di mana Uqbah bin Amir? Di Mesir. Dia berangkat dari Madinah ke Mesir. Enggak tahu berapa ini. Sampai mungkin dia dengar dari Uqbah. Kau benar dengar dari Rasulullah SAW hadis itu? Benar. Kami itu Rasulullah SAW mengatakan hal itu. Setelah dengar hadis itu, pulang Uqbah. Pulang Abu Ayyub Al-Ansari. Enggak ngomong kalian jalan-jalan. Enggak. Satu hadis pun. Maka yang datang ke tempat ini, dari 30 kilo, 40 kilo. Semoga Allah SWT mencatat langkah bapak-bapak. Dan ibu-ibu sebagai kebaikan yang telah akan didapati di timbangannya. Saya lihat tidak ada yang tua yang berbentil, yang sudah putih, yang buatnya enggak malu kumpul sama yang muda-muda. Iya, enggak perlu malu. Imam Ahmad Muhammad bin Ismail Al-Tahir, dia kawannya Imam Ahmad. Satu hari dia berada di Baghdad lagi duduk-duduk, dia melihat Imam Ahmad lari-lari. Imam Ahmad bin Hanbal, alim ulama yang besar, lari-lari sama anak-anak muda ngejar syekh. Sambil sandalnya dibawa lari, dipegang. Enggak sandal. Akhirnya Muhammad bin Ismail langsung dia kejar Imam Ahmad. Kejar Imam Ahmad. Ngomong, ya Abu Abdillah, sudah tua berbanyak alatnya Imam Ahmad. Apa katanya Muhammad bin Ismail? Ya Abu Abdillah, ada berdahi. Apa kau tak malu? Itu ikut yang muda-muda. Imam Ahmad, sampai kapan kau akan belajar? Apa kata Imam Ahmad? Ilal maut, tinggal. Ilal maut, kata dia. Tak urusan. Orang mau sudah tua masih ngaji. Kata Imam, ilal maut, aku akan ngaji. Dan alhamdulillah ternyata ada yang memang ilal maut masih mengaji. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu menerima amalan mereka. Hujan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu. Ibn Qayyim, salah seorang alim ulama yang terkenal, dia mengatakan bulut dan marzain. Yang mengatakan aku pernah kencing darah dua kali dalam menuntut ilmu hadis. Dua kali kencing darah, marratan di Baghdad, wa marratan di Makkah. Sekali di Baghdad, yang kedua di Makkah. Kenapa? Kata dia, di anji amsi hati yang aku jalan tak pakai sandal. Saya punya pas panas matahari ketika sangat panas dan sampai kencing darah. Subhanallah. Maka yang kehujanan lebih enak daripada yang harus panas. Alhamdulillah. Masuk seperti tema kita hari ini adalah tentang apa judulnya? Ketika manusia mulai ditinggalkan. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa'idu lahum man tata'tum min quwwatin turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian itu segala kekuatan. Yang dengan itu kalian akan membuat musuh-musuh kalian susah. Persiapkan. Apa saja latihan bela diri, dan itu tidak dalam kondisi perang saja, dalam semua kondisi. Buktinya apa? Negeri kita yang itu. Semoga Allah menjaga diri. Apa tentara itu latihan kalau ada perang? Enggak. Hari ini mereka latihan. Karena apa? Mempersiapkan diri supaya enggak ada yang nyenggol-nyenggol itu. Mereka mempersiapkan diri dan para muslim harus dalam segala hal. Tapi kajian kita bukan tentang silat dan bela diri. Ada silat khusus punyanya umat Islam. Yang silat itu dapat pahala kalau mengamalkan. Apa jemaah? Apa silat itu? Menuntut ilmu silat ini. Silat yang dipahala. Siapa yang bisa jawab? Silat Islam. Hanya Islam yang datang dengan silat. Disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan berkali-kali oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silat rahim. Silat rahim. Itu silat yang dipahala. Yang mulai dihindarkan oleh manusia. Banyak di antara kita yang sudah tidak kenal dengan silaturahmi. Dia berkunjung, masya Allah, saya mencium aroma. Ini ada yang masak ikan. Terakhir, masya Allah. Ya, dinikmati, dinikmati. Kalau gitu saya minum dulu. Kalau habis makan biasanya orang minum dulu. Apa artinya silaturahim? Sebagian orang berpandang silaturahim itu ketika dia keluar rumah, mau kemana kan? Mau silaturahim ke rumahnya siapa? Ini ke rumah kawan. Ke rumah kawan silaturahim. Benar itu disebut silaturahim. Ya benar. Yang disebut silaturahim itu adalah berbuat baik kepada kerabat kita yang ada hubungan rahim. Masya Allah, untuk mengusir aroma. Ini kan itu pun sudah ya, aroma itu. Jadi yang disebut silaturahim itu al-ihsan ila al-aqrabin. Berbuat baik kepada kerabat kita, kepada keluarga. Kalau sama sahib, sama tetangga tidak disebut silaturahim. Tapi yang disebut silaturahim adalah berbuat baik kepada keluarga kita dengan mengunjungi mereka atau dengan memberikan hadiah kepada mereka. Itu yang disebut silaturahim. Ada silaturahim, ada qati'atul rahim, yaitu memutuskan tali keluarga. Kalau sama sahabat tidak ada masalah, umpamanya memang dia bukan keluarga kita. Tapi kalau sama keluarga ada dosa khusus yang harus kita lakukan. Apa hukum silaturahim? Kita sudah tahu yang silaturahim itu berbuat baik kepada kerabat kita. Siapa kerabat kita? Kita akan bicara. Sebelum kita masuk kepada hukum silaturahim itu, saya akan jelaskan tentang siapa yang disebut kerabat yang harus disambung, yang kita harus berbuat baik sama mereka. Ada tiga pendapat. Yang pertama, yang disebut kerabat itu adalah mahram. Kalau salah orangnya wanita, kita nggak boleh menikahi dia. Bibi kita masuk kerabat. Bibi dari bapak, bibi dari ibu, itu masuk kerabat. Sepupu masuk kerabat kan? Masuk. Menurut pendapat ini tidak masuk, karena bukan mahram kita. Bukan mahram. Pendapat yang kedua mengatakan yang disebut dengan rahim itu adalah al-waratsah. Mereka yang dapat warisan. Siapa aja yang dapat warisan, maka itu adalah rahim. Tapi pendapat ini juga lemah. Pendapat yang kedua ini lemah. Karena apa? Bibi dan ibu kita itu tidak termasuk rahim. Karena dia tidak dapat warisan. Adik ibu kita, kakak ibu kita, apa termasuk pewaris? Tidak. Maka tidak menjadi kerabat kita. Padahal mereka kerabat kita. Yang ketiga, yang disebut rahim itu adalah keluarga dekat kita. Keluarga yang dekat sama kita. Bahkan disebutkan sampai bapak yang keempat. Ada yang mengatakan sampai bapak yang keempat. Siapa bapak yang keempat? Saya mau sampai jadul ab dikatakan oleh itu di pojama yang berbeda seperti itu sampai jadul ab kakeknya bapak sampai kakeknya bapak. Saya umpamanya Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir. Dari Abdul Qadir ini ke bawah itu kerabat kita juga nanti ke bawah pak, itu yang wajib kita silaturahim kepada mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasiru bihi arham. Belajarlah kalian nasab kalian supaya kalian bisa nyambung rahim kalian. Antum siapa? Siapa? Akbar Ahmad Toha Yasin bin Suparno, bin Asri, ya sampai Asri, Asri, sampai itu kerabat kita yang nyambung ke bawah. Itu kerabat kita. Dan pendapat ini, insya Allah pendapat yang lebih benar dan ketiga ini daripada hanya yang mengatakan pewaris atau yang mengatakan mahram saja. Karena kalau mahram saja, hukum kita bukan kerabat kita. Bukan kerabat. Apa hukum silaturahim? Hukum silaturahim tidak ada khilaf di antara para ulama. Hukum silaturahim adalah wajib hukum berbuat baik sama keluarga itu wajib. Suara saya putus-putus enggak? Enggak. Jadi berbuat baik kepada keluarga itu wajib. Namun kerabat itu ada tingkatan-tingkatannya. Maksud tingkatan-tingkatannya ada yang dekat, ada yang jauh. Umpamanya adik kita, paman butuh duit, butuh bantuan. Adik juga butuh bantuan. Mana yang lebih harus kita dahulukan? Adik kita yang lebih dekat sama kita. Jadi kalau adik kita butuh, kita wajib bantuin dia. Wajib hukumnya membantu adik kita karena dia kerabat kita. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat kebajikan dan memberi kerabat. Itu wajib, perintah Allah itu wajib dilaksanakan. Sekarang terjadi lagi. Ini punya siapa? Pada punya siapa? Umpamanya saya punya adik, adik saya butuh, saya enggak bantuin dia. Paman tahu pangkatnya adik saya kan keponakan sama paman. Adik saya dan saya keponakan. Yang lebih harus membantu adik adalah saya. Tapi karena saya pelit, enggak mau bantu dia umpamanya. Paman melihat dan paman mampu untuk membantu dia, kewajiban itu pindah ke paman. Paman tidak boleh mengatakan, oh itu kan ada kakaknya, kenapa kakaknya gak mau bantu? Oke, kakaknya gak mau bantu, apa kau juga gak mau bantu? Maka kewajiban itu berpindah. Yang dekat tidak mau bantu, yang jauh harus bantu. Ini kewajiban. Yang banyak orang sudah mulai tidak urusan sama sepupunya, nggak urus sama keponakannya, udah. Bahkan banyak paman mungkin yang makan keponakan. Ketika keponakannya nggak ngerti atau gimana, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan tentang rahim atau nyamuk satu rahim ini, Rasul Muhammad ayat 23. فَلَعَلَّكُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Kata Allah, apakah kalian kalau nanti jadi pemimpin-pemimpin, jadi pejabat-pejabat, memimpin satu tempat, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan kalian memutuskan rahim kalian. Karena ada yang pemimpin tidak perhatian sama rahimnya, sama keluarganya. Bahkan disebutkan yang namanya politik itu buta, nggak tahu keponakan, nggak tahu saudara, gara-gara kekuasaan dia akan sewenang-wenang kepada saudara dan memutuskan silaturahmi. Orang yang seperti ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Allah menjadikan mereka buta dan tuli. Allah Jalla Jalaluhu pernah meminta atau mengangkat satu perjanjian yang besar terhadap Bani Israel dalam masalah silaturahim. Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israel la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba. Kata Allah Jalla Jalaluhu, tatkala kami mengambil satu perjanjian yang besar terhadap Bani Israel, apa isi perjanjian itu? Yang pertama, la ta'budu illa Allah. Kau tidak boleh mengabdi, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Jalla. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Karena rahim kita paling dekat siapa? Orang tua. Wa dzil qurba, berbuat baik kepada kerabat. Wa yatam, baru setelah itu kepada yatim piatu. Setelah yatim piatu wa masakin, baru orang miskin. Jadi yang paling berhak mendapatkan duit kita, kalau kita punya, senyum kita, kalau kita bisa senyum, kebaikan kita, kalau kita bisa berbuat baik, adalah kerabat kita, orang tua dan keluarga kita. Jangan kalian nyumbang, masya Allah, nyantunin anak yatim, sepupunya sendiri hidup kekurangan, keponakannya hidup susah, dia masya Allah sumbang sana sumbang sini. Salah. Aturannya apa? Keluarga yang harus lebih jauh. Baru setelah itu yang lain kan berbuat baik. Nah, itu berbuat baik. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, kita akan memberi yang jauh, yang dekat, yang wajib kita bantu tidak kita bantu. Itu perjanjian Allah kepada Bani Israil. Lihat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang infak, tentang masalah sedekah infak. Apa kata Allah? Yas'alunaka madza yunfiqun. Orang-orang bertanya, apa yang akan mereka infakkan? Apa sih yang diinfakkan itu? Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain. Kata Allah, apa saja kebaikan dan duit harta yang kalian infakkan, maka yang paling berhak mendapatkannya adalah alwalidain, kedua orang tua. Kemudian wal aqrabin, kerabat. Setelah orang tua, kerabat. Baru yang ketiga wal yatama, orang-orang yatim dibantu juga. Wal masakin, orang-orang yang miskin. Wal insamin, kemudian orang-orang yang bisa melanjutkan perjalanannya. Jadi tertib itu harus kita jaga. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita, orang tua kita. Jangan kita baik sama tetangga, sama orang tua enggak baik. Kemudian bagaimana dan kapan menyambung rahim? Bagaimana dan kapan? Apa sih yang harus kita lakukan dan kapan kita melakukan? Yang pertama tentang kapan waktunya itu kembali kepada tradisi masyarakat. Jangan tinggal satu kecamatan sama orang tuanya, mengunjungi orang tuanya seminggu sekali. Tinggal satu kecamatan, ketemu orang tuanya seminggu sekali. Apa yang disebut berbakti anak-anak seperti itu? Jangan. Tinggal satu kampung, pagi berangkat kerja, sore pulang, sampai itu minggu baru kunjung ke rumah orang tua. Kira-kira disebut berbakti nggak anak yang seperti itu di Kerawang ini? Karena ikut tadi, ikut budaya. Kira-kira orang tua kita ridho kita ketemu dia cuma seminggu sekali? Saya tanya sama bapak, bapak orang tua, bapak anaknya kalau seminggu sekali ketemu bapak, padahal satu RT, umpamanya, satu kecamatan, ribu bapak ya. Sibuk sekali ya, sibuk urusi istri sama anak. Padahal bisa, tiap hari sebelum dia berangkat kerja, dia berangkat ke rumah orang tuanya. Dia mengatakan assalamualaikum pak, ma, mau berangkat kerja, doain ma. Berangkat. Pulang kerja, sebelum sampai rumah istrinya, dia ke rumah orang tuanya dulu. Assalamualaikum pak, ma, gimana sehat semua? Ini mah ada oleh-oleh. Masya Allah, kira-kira selesai si anak itu. Masya Allah. Satu kampung ketemu orang tuanya seminggu sekali. Oke, kalau dia kerja mungkin apa-apa. Anak ini kerjanya sehari 21 jam. Iya, apa lah. Kerjanya 8 jam. Dia ke rumahnya ya. Gitu kan. Orang tua kita. Yang gendong kita. Ibu. Yang mengandung kita 9 bulan. Dia gak pernah ngeluh, gak pernah ditaruh kita ini. Ketika dia melahirkan, dia harus berkorban nyawa pun dia pertaruhkan. Setelah kita gede, kita mengunjungi ibu kita cuma seminggu sekali. Allah Allah. Maka tolong waktunya. Sebagian mungkin bukan dari Kerawang. Orang tuanya di kampung sana jauh. Pulang hanya setahun sekali. Mudik. Allah Allah. Bakal datang satu masa kita pulang, ibu kita gak ada lagi. Kita enggak bakal melihat mereka kembali. Suara yang selalu meninggalkan kita akan hilang dari telinga. Tapi karena memang kita sudah, dia sudah meninggalkan yang namanya silaturahim. Jangan jemaah, satu negeri, oke lah kalau di luar negeri, setahun sekali pulang, satu negeri. Apa enggak bisa pulang umpamanya tiga bulan sekali? Besar ongkosnya. Subhanallah, ibu kita itu siap jual emasnya demi kita sekolah. Dijual anaknya betul. Kok kita kadang-kadang berat untuk membalas? Tolong juga. Orang yang paling berhak mendapatkan kebahagiaan kita, dapat rahim kita ibu dan bapak. Ibu. Istri dan anak itu nomor berapa? Tolong. Lihat kepada agama kita dengan pandangan yang benar. Kunjungi ibu kita. Tiga bulan kali. Kelengi. Jangan takut miskin. Kunjungi orang tua takut miskin. Enggak bakalan miskin. Kita akan baca nanti apa faedah silaturahim. Diluasin rezekinya. Dipanjangkan umurnya. Yang kita infakkan. Wa ma taf'alu min khairin. Iya. Yang khutbah. Semua kebaikan yang kau lakukan Allah tahu. Allah tidak pernah rindu. Dan Allah janji akan ganti. Kalau saudara yang, ya mungkin saudara beda sama orang tua. Mungkin ketemu sebulan sekali. Ada masalah sama mamanya di situ. Atau yang jauh lain kota. Beda lagi kapan kita silaturahim ke mereka. Maka beda. Kemudian apa bentuk silaturahim kita? Yang pertama, ziarah. Kalau kita ngomong sama istri, dik, atau keluar ya, kemana kan mau silaturahim ke tempatnya kakak? Iya, itu namanya silaturahim. Ke tempatnya keponakan, berangkat. Itu salah satu bentuk silaturahim. Yang kedua, ngundang mereka. Telepon adiknya, keponakannya udah lama gak ketemu. Yuk, makan di rumah yuk. Lama udah kita gak kumpul. Telepon. Diundang mereka. Yang ketiga, menanyakan kabar mereka. Mungkin kita gak ketemu sama mereka. Sekarang ada HP. Mungkin dulu gak ada HP. Atau yang di kampung, kita ketemu sama orang yang rumahnya dekat sama rumah saudara kita. Kita ngomong, gimana kabar keponakanmu kita? Salamku ya sama dia kalau ketemu. Itu termasuk bentuk penyambungan silaturahim. Sekarang ada HP, telepon. Assalamualaikum, gimana kabar? Katanya kalau lagi sakit itu dia. Atau gimana kecil udah sehat? Itu termasuk menyambung rahim kita. Yang keempat, bagi-bagi duit. Masya Allah, paling susah kalau sudah ini. Ada kotak amal lewat, masya Allah, mikir yang mana yang dibersihin. Kalau uangnya ada 500, 4, 100-an, 51, 22, 5001, 2002, 2001. Kata lewat itu. Insyaallah dia keluarin dompet. Kira-kira yang mana ini? Yang merah. Yang merah itu kayaknya harus sholat istikhor dulu. Ya. Kita memang urusan kurus ini pelit. Allah. Salah satu bentuk kita menyurahi kita bagi-bagi, dapat rezeki. Ya Allah, Alhamdulillah punya rezeki. Kirim-kirim ke tempatnya adik. Beliin sesuatu, pulang dapat rezeki beli sate. Ah, beli sate 100 tusuk. Satu tusuk, bungkus 10-10 ya. Berangkat ke rumah adiknya. Assalamualaikum. Gimana kabar nih? Ada hadiah. Berangkat lagi ke tempat ponakannya nih. Subhanallah. Indah hidup kita. Kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, ya selesai. Yang namanya kebencian, permusuhan itu luntur, jemaah. Luntur. Sama orang tua juga begitu. Biasanya bapak-bapak punya rezeki yang pertama dibeliin siapa? Istri. Beli gelang buat istri. Beli kalung emaknya dibeliin. Emak kan udah mau mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliin. Beliin. Mak ini mak. Maaf bang, mau saya beli yang bagus. Beliin jangan. Itu termasuk kebaktian. Dan itu termasuk menyambung rahim kita kepada orang tua. Kita lanjut ke hadis Isya. Mana panitia? Kok gak ada panitia? Hah? Isya dulu. Nah, ya, kita tutup dan dibandingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Kita akan lanjutkan tentang bagaimana bentuk silaturahim yang kita dianjurkan untuk melakukan. Yang pertama, berkunjung. Yang kedua, mengundang. Yang ketiga, menanyakan kondisi. Yang keempat, bagi-bagi. Kalau miskin jatuhnya sedekah, kalau kaya jatuhnya hadiah. Kalau kita memberikan kepada keluarga kita, mungkin adik kita kaya, banyak duitnya, gak butuh duitnya, maka ketika kita memberikan sesuatu kepada dia, jatuhnya itu hadiah. Dan hadiah itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tahadu, tahabu, kata Rasulullah SAW. Kalian saling berbagi hadiah, kalian saling mencintai. Jadi, berbagi hadiah adik kita, umpamanya punya anak. Dia kaya, tapi kita beliin sesuatu sebagai hadiah. Ini bentuk dari silaturahim. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Nasa'i, inna sadaqata 'alal miskin sadaqah. Bersedekah kepada seorang yang miskin itu sedekah, satu sedekah. Wa 'ala dzirrahim ithnatan. Tatkala kita memberi kepada orang yang ada hubungan kerabat sama kita, itu kata Rasulullah SAW, sadaqatun wasilah. Sedekah dan termasuk silaturahim. Berbuat baik kepada orang. Yang kelima, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, yang kecil, apalagi yang muda. Kita punya paman, apa paman kita yang selalu berkunjung ke rumah kita, atau kita yang besar? Ya kita yang besar. Yang tua dituakan, yang kecil ya sudah. Kita sayangi mereka. Masya Allah, kayaknya sampai subuh ya. Masya Allah. Saya pikir ujiannya gak berhenti, jadi kajiannya bisa langsung berlanjut. Tapi kalau berhenti, ini menandakan harus cepat-cepat pulang belum ujian selanjutnya datang. Ya, saya akan cepat-cepat pulang. Jadi menghormati yang tua, menyayangi yang kecil. Kita ke rumah adik kita, ada keponakan kita masih kecil, kita genggam dia, kita sayang dia. Ini termasuk bentuk silat yang kita diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ada orang yang cuek sama keponakan, enggak usah. Genggam enggak mau, nyium enggak mau. Ya, kalau siapa? Keponakan. Kemudian yang ke enam, dudukkan mereka di tempat mereka yang pantas. Ada paman kita mungkin yang pejabat, ya kita harus bagaimana menghormati seorang pejabat, dia sebagai pejabat, kakak kita, adik kita, letakkan mereka di posisi mereka. Itu termasuk sila kita, penghormatan kita kepada mereka. Yang ketujuh, turut serta dalam kebahagiaan mereka dan dalam kesedihan mereka. Ketika ada yang baru beli rumah, adik kita baru beli rumah, gak perlu kita sakit perut 3 hari. Bang, kenapa bang? Adik baru beli rumah, beliin rumahnya, subhanallah, apa urusannya? Seharusnya kita ikut berbahagia, saudara kita bahagia, kita ikut bahagia sama dia. Masya Allah, datang mabruk, semoga Allah memberkati rumahmu ini. Masya Allah, nggak perlu ngomong, dapat duit dari mana bisa beli rumah? Kita datang, kita ikut bahagia, anaknya sukses, jadi dokter. Anak kita nggak jadi dokter, kita ikut bahagia. Datang, jauh telepon, Masya Allah, aku dengar anakmu sudah selesai ke dokternya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi dokter yang mulia, yang berjuang di jalan Allah. Ikut dalam kebahagiaan mereka. Tahu susah, ya kita pun susah. Saudara kita, mobilnya tabrakan, ramai. Semoga diganti sama Allah yang dipelajari itu. Ini termasuk bentuk silah kita kepada mereka. Ketika mereka berbahagia, kita turut berbahagia. Tatkala susah, kita menyelam dalam kesusahan mereka dan menghibur mereka. Baik itu datang atau telepon. Kita nggak bisa datang, kita telepon. Ada anaknya yang sakit, kita telepon, ya Allah, anakmu sakit, gimana kondisinya sekarang? Mudah-mudahan cepat sembuh. Yang ke-8, yang sakit dikunjungi. Kadangkala paman sakit kita nggak mengunjungi, keponakan sakit ya kita juga nggak mengurusi. Datang ke rumah sakit atau ke rumahnya. Yang ke-9, turut mengantarkan jenazah mereka. Ada keluarga yang meninggal udah. Kerjaan, tolong telepon, aku udah bisa masuk hari ini. Oh, kalau gak masuk, dipotong gajinya. Gak apa-apa dipotong gajinya. Aku mau nanti jenazah pamanku, keponakanku, atau siapa aja. Yang ke-10, datang kalau diundang. Datang kalau diundang. Kita ini kalau diundang milih-milih. Kalau yang mengundang pulus, banyak pulusnya, Masya Allah, cancel semua janji. Tapi kalau yang mengundang keluarga yang miskin, akhwat akhi, tidak ada acara, banyak alasan. Datang mereka orang mereka sama Allah. Yang ke-11, sabar menghadapi mereka. Namanya saudara. Kita itu kalau yang bergesekan, kumpul, biasanya mesti ada masalah. Pasti. Biasa, maka bersabar. Kita datang ke tempat mereka, mereka ngomong gak enak, nyelekit, bikin sakit hati, ya sabar lah. Mungkin dia gak bermaksud itu. Harus bersabar. Yang ke-12, mendamaikan. Kalau ada yang punya masalah, kadang-kadang kita tahu bulan sama bulan ini lagi ribut. Kita sebagai keponakan, paman sama paman ribut. Kita berusaha untuk mendamaikan di antara keduanya. Sepupu sama sepupu gak nyapa. Kita berusaha bagaimana mendamaikan di antara keduanya. Karena kita diperintahkan untuk silaturahim. Dan yang ke-13. Mendoakan mereka. Nggak butuh duit, mungkin antum pelit sama duitnya, oke, simpen duitnya. Doain mereka, tengah malam, sepertiga malam akhir, tatkala sujud, tatkala kita umroh, pokoknya tempat-tempat mustajab, ingat sama keluarga kita. Ya Allah, pamanku sakit, ya Allah, sembuhkan dia. Ya Allah, tolong pulang ribut terus, ya Allah, tolong perbaiki dia, terakhir duitnya. Doa nggak butuh duit. Kalau kita sama doa pelit, sama yang lain bakal lebih pelit. Bakal gak melakukan ya. Kalau doa aja gak melakukan. Yang ke-14, mengajak mereka kepada kebaikan. Mungkin kita punya paman belum ngerti sunnah, mungkin dia gak sholat, mungkin dia enggak puasa, subhanallah. Saya benar-benar memilih hati ini. Kemarin ketemu seorang ibu, dia cerita, Ustaz, anak ini mau cerai sama suami. Kenapa ya? Suami saya ini guru agama, Ustaz. Suami saya guru agama, dia di Jepang, enggak sholat, Ustaz. Nah, guru agama tidak sholat. Maka di sini pihak keluarga yang tahu ada keluarga yang tidak sholat, kita berusaha untuk memberitahu mereka, mengajak mereka, telepon, yuk ada kajian nih, ikut sama aku, apa jemput ya? Jemput, ajak kajian, bangun. Itu termasuk dari bir atau silah. Apa faedah dari silaturahim sekarang? Orang ini mau berbuat kalau ada faedahnya. Betul enggak? Antum udah kerja? Kerja. Antum kerja? Bagaimana yang udah kerja? Antum kerja? Kerja. Masuk jam berapa? Pulang jam? Jam 4. Tiap hari. Satu hari berhamilan. Kalau antum kerja dari jam 7 sampai jam 4 enggak digaji, mau enggak? Kira-kira berangkat kerja enggak? Enggak kan? Kita bakal cari kerjaan yang ada polusnya, ada gaji. Begitu pula silaturahim ini ada faedahnya. Allah tahu amal kita. Kita ini makhluk Allah yang mau bekerja dengan upah. Dikasih ini, maka ada iming-iming surga dari Allah yang berjaya. Ada ancaman neraka karena tahu Allah dengan hambanya suka iming-iming. Ada faedahnya dalam rahim, di mana? Di dunia dan di akhirat. Yang pertama faedahnya, silaturahim itu, menyambung rahim itu sebab dari berbuat baiknya Allah kepada kita. Allah akan nyambung kita. Kita butuh apa dari silaturahim, Allah akan ingat kita. Kata Rasulullah SAW dan hadis riwayat Bukhari Muslim, rahim itu mengatakan, man ar-rahim mu'allaqatun bil 'arsy. Rahim itu tergantung di arsy Allah. Taqul man wasalani wasalahu. Siapa yang nyambung aku, Allah akan sambung dia. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskan dia. Maka faedah silaturahim kita akan disambung terus sama Allah. Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Kok ingat sama aku? Aku ingat sama kau. Rahim minta sama Allah. Yang nyambung aku, sambunglah ya Allah, dan Allah akan menyambung. Urusan susah, sulit, gara-gara silaturahim akan Allah mudahkan. Yang kedua, silaturahim itu termasuk sebab yang mengantarkan kita menuju surga. Kalimat surga itu sendiri kita kenal, tapi kadangkala tidak menggerakkan hati kita. Coba bosnya ngomong, kau kerja sama aku 10 tahun atau 20 tahun lah. Masuk jam 7, pulang jam 7 malam. Aku akan bangunkan vila buat kau di puncak. Kira-kira kita kerja gak? Masya Allah. Bakalan kita kejar. Tapi kalau surga, ya. Surga itu, kata Allah jalla jalaluhu, arduhan samawati wal ardh. Luas itu seluas langit dan bumi. Luasnya surga. Yang menyambung rahimnya, Allah akan kasih surga. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, dia tanya tentang amalan yang memasukkan dia ke surga, yang menjauhkan dari api. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syirk. Kau beribadah kepada Allah yang pernah berbuat syirik. Yang kedua, tuqimus shalah. Dirikan shalat. Ini yang dua, hablum minallah. Yang ketiga, wa tu'ti zakat. Ini hubungan sama manusia. Yang keempat, wa taghfirur rahim. Kau berbuat baik kepada orang lain. Jadi dua untuk Allah, dua untuk manusia. Agama Islam ini balance antara ke atas dan ke bawah. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, baru masuk surga. Kalau sholatnya kencang, masya Allah, tauhidnya mantap, nggak pernah berbuat syirik, sholatnya nggak pernah ditinggalin, zakatnya dia berikan, tapi sama keluarganya buruk, nggak pernah berbuat baik sama mereka. Jangan harap masuk surga. Hubungan sama Allah itu gampang ya. Kita kalau punya dosa sama Allah, tinggal wudhu, sholat, ya Allah, ampuni dosa, Allah ampuni. Tapi kalau sama manusia, kita mau mati, enggak bakal aku maafkan. Seperti itu manusia. Maka tolong hablum minallahnya dijaga, hablum minallahnya juga dijaga. Itu akan menyebabkan kita masuk ke surga. Yang ketiga, faedah dari surga. Kata Rasulullah, manusia rahim itu akan datang menjadi saksi pada hari kiamat bahwa kita rahim akan datang. Di dunia ini kalau kita tidak, kita butuh saksi, kita butuh saksi. Dan di dunia ada pengacara yang bantuin kita. Di akhirat saja, yang ada amal dan perbuatan kita akan jadi saksi. Satu-satunya rahim kita akan datang. Kata Rasulullah SAW dalam Ibnu Bukhari dan kitabnya Al-Adil Mukhram, wa kullu rahmin atiyatun yawmal qiyamati amalan fahiyah. Rahim itu akan datang pada hari kiamat di depan yang melakukan rahim. Tashhadu lahu bi dhillatin in kana waqa'a wa 'alayhi bi qati'atin in kana qata'a. Dia akan memberikan saksi yang jujur. Dia akan mengatakan pulang telah menyambung aku ya Allah, atau pulang telah memutuskan aku. Rahim kita akan menjadi saksi buat kita. Yang keempat ini urusan dunia. Kita suka sama yang namanya pulus. Antum suka sama pulus? Insya Allah suka. Yang tak suka sama pulus itu ayam. Antum kasih itu duit 100.000, dia tinggal. Ditinggal. Tapi dikasih jagung dia makan. Tapi manusia kasih jagung, ditinggal. Pulus, masya Allah, warna matanya langsung hijau. Oh dia pulus. Ya, ini urusan dunia. Karena kita suka sama dunia. Rasulullah SAW mengatakan, silaturahim itu manjangi umur, memperluas rezeki. Faedah memanjangkan umur kita, menambah umur kita, dan meluaskan rezeki kita. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuzka lahu fi rizqihi wa yuzka lahu fi athrihi falyaghfir rahimahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin diluaskan rezekinya, ingin diluaskan rezeki dan ingin ditambah umurnya, hendaklah ia menyambung kerabat, berbuat baik sama kerabat. Ingat sekali lagi, bukan berkunjung ke rumah sohib. Enggak apa-apa berkunjung ke rumah sohib, enggak apa-apa. Tapi jangan nyatakan itu silaturahim. Mau main aja ke rumah sohib. Masya Allah, datang kota kamar. Ini akan membuktikan yang mana yang bakal kita keluarin. Ya. Jadi tidak perlu sholat istikharah, tidak perlu kalau mengeluarkan yang besar. Nah, kembali kepada diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya, ditambah umur. Ustaz, bukankah rezeki dan umur itu sudah dipatok, sudah ditentukan sama Allah jalla-jalla? Nah, Allah itu tahu. Ini Syekh Rahimahullah Ta'ala menjelaskan tentang dipanjangkan umur. Ada takdir yang mutlak, yang tahu hanya Allah, itu yang gak bakal berubah. Ada takdir yang Allah kasih tahu malaikat. Malaikat kasih tahu takdir yang pulang, sekian umurnya, itu malaikat tahu, dan itu bisa berubah. yang tidak berubah yang diketahui Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal berubah. Allah tahu pula akan nyambung rahimnya dan akan aku tambah umur. Ini pendapat. Pendapat kedua mengatakan diberkahi umurnya. Ditambah umurnya ini berkah. Ada orang yang masya Allah dalam sehari dia bisa melakukan pekerjaan seminggu. Diberkahi. Ada orang setahun tidak selesai kerjaan. Iya. Tidak diberkahi. Ada orang yang tiap bulan bisa khatam Quran. Masya Allah. Ada yang setahun belum tentu khatam. Tanya kenapa? Waktu waktu. Emang waktunya beda 24 sama 27. Sama 24 jam, 24 jam. Cuma ada yang diberkahi waktu. Ada orang yang masya Allah bisa berangkat umroh berkali-kali dalam setahun. Ada orang yang sama, duitnya sama, kekayaannya sama, tapi belum tentu berangkat umroh 10 tahun kan. Kenapa? Tidak punya waktu. Tidak diberkahi. Maka yang ini diberkahi waktunya, iman sabar umurnya beneran, atau diluaskan rezekinya, masya Allah. Jadi sekali lagi, antum kalau mau berkunjung ke orang tua antum, jangan takut kurang duitnya. Karena janjinya Rasulullah SAW dipanjangin umurnya, diluaskan rezekinya. Bismillah, bismillah, berangkat. Sekali lagi, berangkat ke orang tua. Aku mau berkunjung ke orang tua 13 kali. Sekali lagi, sikit. Insya Allah diberkahi. Kemudian yang kelima, pahala silaturahmi kontan dan pahala memutuskan rahim itu dan sanksi memutuskan rahim itu juga kontan. Enggak perlu nunggu sampai akhirat, di dunia pun Allah akan kasih. Kata Rasulullah SAW dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan hadis ini sahih. Laisa syai'un utii Allah fihi a'jalu thawaban min silatul rahim. Tidak ada amal ketaatan yang lebih pantas untuk disegerakan pahalanya di dunia ini lebih dari silatul rahim. Walaysa syai'un a'jala iqaban, dan tidak ada perbuatan yang lebih pantas sanksinya disegerakan minal baghi wa qati'ati rahim wa qati'ati rahim, daripada berbuat zalim dan memutuskan rahim. Dan ini terbukti kalau antum berbakti sama orang tua, antum membantu keluarga, adik, kakak, keponakan, kontan Allah akan kami ganjar. Saya pernah dikasih tahu ke orang lelaki yang dia itu begitu berbaktinya sama orang tua, dia tidak mau bangun rumah sampai dia bangunkan rumah orang tua. Dia ngontrak. Tapi subhanallah, kebaktian itu membuat rezekinya dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan takut miskin kalau berbakti membantu keluarga kita. Ini berjanji. Wallah la yukhlifu al-mi'ad. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Cuma kita kadang-kadang yang maju mundur untuk beramal. Kemudian yang keenam, silaturahim itu bisa menghindarkan kita dari suhul khatimah, dari mati yang buruk, mati dalam kondisi kita belum siap, mati dalam kondisi kita belum bertaubat, mati dalam kondisi kita banyak dosa dan maksiat. Rasulullah SAW mengatakan, man sarrahu ayyuman dalahu bi'umrihi wa yuwad'alahu bi'rizqihi وَيُفَعَدْهُ مِنْكَ تَسُّهِ مَلْيَسَّمِ اللَّهُ وَلْيَسَّمِ رَحِيمًا. Baru sampai ini umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, kemudian dihindarkan dari kematian yang buruk. Tidaklah dia bertakwa kepada Allah, dan menyambung rahimnya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syafi'i hadis ini. Jadi kita kadang-kadang minta husnul khatimah, okey, kita berdoa, tapi kita butuh beramal juga supaya dihindarkan dari suhul khatimah. Kemudian yang ketujuh, silaturahim itu menumbuhkan cinta di keluarga, menumbuhkan keharmonisan di keluarga. Kita lihat jamaah, kadang-kadang orang tua kita masih ada, kita ini masih bisa kumpul. Tapi kadang-kadang orang tua kita meninggal, semuanya sudah sendiri-sendiri, tidak ketemu lagi. Allah perlu kita mengumpulkan kembali, karena kita mengumpulkan cinta di hati kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, inna silaturahim mahabbatun fil ahl. Silaturahim itu menumbuhkan kecintaan di dalam keluarga. Man radu fil mal, memperbanyak harta. Wa man sa'atun fil ahl, dan mengundurkan atau menambah umur kita. Itu adalah Syekh Al-Albani kali ini. Yang ke berapa? 8. Orang yang memutuskan silaturahim yang bakal masuk surga, selain dia hidupnya akan diberi sanksi di dunia, di akhirat nama Allah. Kata Rasulullah SAW, la yuqul jannah qati', tak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis Bukhari. Yang ke 9. Orang yang memutuskan rahimnya amalnya tidak diterima, berangkat haji puluhan kali, sholat malam sampai subuh, puasa sunnah Senin Kamis, tapi dia memutuskan rahimnya, maka jangan harap amalnya diterima. Kata Rasulullah SAW, inna amal bani Adam tu'rafullah khamisin lailatul jum'ah. Amalan manusia itu dipaparkan ke Allah, diangkat ke Allah pada setiap hari Kamis malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'i rahim. Amal orang yang memutuskan rahim tidak diterima. Hadis riwayat Ahmad yang dibawakan oleh Nasa'i. Tidak diterima. Maka jangan sampai kita hadir minallahnya kenceng sama keluarga tidak baik, tidak nyapa sama keponakannya, gara-gara urusan sepele, hati-hati. Amal kita harus mengolah Allah. Itulah faedah-faedah, beberapa faedah dari menyambung satu rahim. Apa saja yang mendorong kita, membuat kita itu menyambung rahim. Masalah. Apa saja yang menyebabkan orang itu memutuskan rahim. Kenapa sebagian orang memutuskan rahim? Kalau tadi kita mengatakan faedah-faedah, kita akan berbicara tentang perkara-perkara yang membuat orang itu memutuskan rahim. Yang pertama, enggak ngerti sama faedahnya silaturahim. Wajar. Orang kalau tidak ngerti bahwasanya batu yang di depan rumahnya emas, dia biar. Enggak akan dia jaga. Karena dia tidak tahu bahwa batu itu ternyata mengandung emas. Tapi kalau dia tahu, bakal dia pagar rumah. Bakal dia ganti sampah untuk jaga. Karena ngerti. Begitu pula masalah tidak terlalu. Orang yang tidak mengerti dengan pahala, dengan faedah, dengan sanksi dari mereka yang memutuskan rahimnya atau yang menyambung rahimnya, dia tidak akan menggubri. Mau nyambung rahimnya, yang penting aku bisa hidup kaya nikmat. Pikirannya nafsi. Yang kedua, iman yang lemah. Kalau tadi ilmu, yang ini iman. Sebagian kita ilmunya banyak, datang ke pengajian tiap minggu, datang ke pengajian, masya Allah, nyantuk. Dia hafalin hadis-hadis itu, tapi tak yang manis. dosa malas. Jauh. Yang ketiga, sombong. Biasanya kalau sudah kaya, malam atau malam hina mau berkunjung kepada kakaknya atau pamannya. Ada sebagian sama orang tua juga kerja kaya menjabat, karena orang tua mungkin cacat, karena orang tua mungkin miskin, orang tuanya deso. Dia tak mau, karena kesombongan. Itu yang mungkin orang meninggalkan silaturahim. Yang keempat, taklid. Taklid itu apa bahasanya? Apa maksudnya taklid? Meniru. Apa? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan orang tua. Karena selama hidup kita sama orang tua, kita orang tua, kita tak pernah berbuat baik sama kakaknya, sama keponakannya, kita akhirnya ikut. Gak pernah dikenali sama orang tua, sama kerabatnya, yaudah. Atau orang tua pernah punya masalah sama kakak, kakaknya nanti, sama paman. Orang tua meninggal, udah kita gak berkunjung paman. Kenapa? Pernah punya masalah sama orang tua. Oh, itu saya sudah masalah. Jangan ikutin orang tua, ikutin Allah dan Rasul. Orang yang beriman itu wallahu sami'na wa atha'na. Jangan ikut ikutan yang tidak baik. Yang baik kita ikuti, yang tidak baik kita tinggalkan. Yang kelima, yang melibatkan orang itu yang tidak berlaku itu perpisahan yang panjang, lama tak ketemu. Satu di Jakarta, satu di Malaysia, satu di kuburan. Agak mati kan? Udah lama waktu itu biasanya udah habis. Menyebabkan kita gak urus. Karena udah lama gak pernah. Kemudian yang keenam, yang keenam, teguran yang membuat sakit hati. Kita datang ke rumah paman yang lama gak sudah. Paman itu, ini yang memutuskan silaturahim ini, gak pernah datang lagi. Akhirnya gara-gara yang tegur itu, gak datang lagi kita. Ya kita pantas ditegur, karena kita salah. Gak pernah berkunjung. Ya udah lah, minta maaf sama anak-anak. Cowok lagi, lagi. Kadang-kadang ditegur, kakak tegur adik. Itu kadang-kadang membuat dia gak berkunjung. Yang ketujuh, mentolong. Kayaknya sampai itu. Yang ketujuh, pelit. Pikir. Kenapa dia putus ke sana lain? Takut kalau dia berkunjung ke rumahnya, adiknya tidak ada keluar. Karena pelit di zaman itu. Ini masalah. Dan namanya orang pelit biasanya untuk urusan guru tidak. Jadi baik tidak kenal sama keluarga. Nah, kemudian yang ke-8, berlebih-lebihan jamu. Ada yang bocor. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dipimpinin rumah itu juga sama Allah. Yang tidak butuh bocor, tidak kebanjiran. Nah, saya ingat cakap ini moranya, soalnya dia tuh bisa pulang. Jadi kayak kalau ada tamu misalnya kan gak enak, harus sediakan ini, itu, makan harus enak. Kemudian kita gak mau punya lagi. Kenapa? Ada pun. Tapi coba, punya koyal ke rumah-rumah. Apa yang ada cuma sate gulai gitu. Ya, sate gulai. Sate gulai mewah. Umpamanya datang ke rumah cuma gorengan. Apa yang memang dia belum ada yang itu. Yang penting kita kumpul, seneng kumpul, nggak harus mewah-mewah undang orang lain. Yang tadi bilang kurang perhatian sama yang bertamu. Kadangkala ada keponakan kita datang, kita sibuk sama api. Keponakan datang, datang, akhirnya mereka malas mau datang. Aku datang ke rumahnya enggak ada perhatian sama. Yang kedua, memang dia ingin merekrut diri supaya keluarganya tidak tahu tentang dia. Dia kalau masih dekat, masih dekat ke tempat yang jauh. Karena kalau masih dekat ke keluarganya, oh bakal tahu keluarga ku berapa jumlah duitku. Kalau dia punya 1 M berapa zakatnya? Berapa zakatnya jauh? 25 juta. Kalau ngasih ke keluarga 25 juta. Nanti keluarga ini kan mikir, oh kakakku ini banyak duitnya. Akhirnya kita kasih zakat ke tempat yang jauh. Ada orang-orang seperti itu. Tapi di sini tidak ada. Yang kedua, mengakhirkan pembagian waris. Biasanya warisan itu kalau ditunda-tunda, yang ada ribu. Keluarga cepat-cepat lah, bisa tiba-tiba. Tahu kan nanti akan tansur kok. Yang ponakan sama pamannya, paman ini kayak itu memang gak mau bagi-bagi karena rumput kita mati atau apa. Apalagi kalau sudah turun ke anak, bapaknya yang meninggal semua, ini antara sepupuan, itu biasanya. Maka hindari. Yang kedua adalah, ini kayaknya ada di makrawa. Yang kedua adalah, sibuk cari dunia. Jauh-jauh tinggalin kampungnya, sibuk sama dunia ini. Pulang kampung kalau mungkin setahun sekali. Masya Allah. Itu pun kalau pulang banyak malam rugi deh kalau pulang malam. Kenapa? Ini kerjaan tinggal nggak ada berburu. Pada malam memang lebih banyak berburu. Tadi dikatakan oleh bapak anaknya umpamanya nggak berkunjung ke orang tuanya satu kampung, satu kecamatan yang dari rumah dia ke rumah orang tuanya naik motor atau 5 menit atau 10 menit. Apa beratnya dia sebelum ke rumah istrinya, dia ke rumah orang tuanya dulu. Assalamualaikum, Pak Mas. Alhamdulillah baru pulang kerja, Mas. Allah, orang tua itu senang melihat kita, wajah kita, gak bawa apa-apa. Kalau mungkin punya rezeki, dia bawain buat kita. Itu orang tua. Orang tua memasak sesuatu, kita datang, ini bawa ibu, itu yang Mas. Masya Allah. Tapi jangan sering-sering ya. Kita yang bawa itu, jangan kita minta kalau sama orang tua kita. Iya, sibuk sama dunia membuat kita lupa. Ada sebagian yang tidak berkunjung sama orang tua dan setahun sekali. Akhirnya dia pulang kampung kemana? Ke kuburan ibu. Sudah tidak ada. Gara-gara dia kuburan ibu. Yang ketiga belah, malu yang berlebihan. Ada orang malu rumah, kalau rumah dia dikira kita ini malu dia. Akhirnya dia meninggalkan sesuatu. Yang ke 14, jarak yang jauh. Kalau tadi perpisahan yang panjang, kalau ini jarak yang jauh, memang susah. Di sini sama sekali mantan. Ini mungkin dulu susah, sekarang kita. Karena silaturahim itu satu, bentuk silaturahim itu salam, kirim surat, telepon, assalamualaikum. Sampai masa lupa, adikmu sulam, kadang-kadang orang itu sudah lupa. Karena jaraknya begitu jauh, satu di Amerika, ada yang kerja di sana, satu di Saudi, satu di Kalimantan. Itu tetap bicara. Dengan cara kontak telepon, SMS, mahal telepon, SMS. Alhamdulillah. Kemudian tanpa kejadian kita bikin grup di Facebook, grup keluarga. Iya, keluarga semua. Mungkin kita lupa keluarga sekarang kan, masya Allah. Kita udah lupa sama misana-misana sama sepupu itu udah lama gak ketemu. Ketika tahu nama kakeknya, keluarga umpamanya, siapa tadi namanya? Hati, keluarga hati timpulan-timpulan. Nanti, itu kakek. Datang, masya Allah. Itu termasuk bagaimana memanfaatkan teknologi untuk silaturahmi. Kemudian yang keberapa jemaah? 15. Yang ke-15 melupakan keluarga ketika ada acara-acara dan diundang. Itu membawa silaturahmi. Ingat, waktu jauh kita tahu dia nggak bakal datang. Kita mau nikahkan anak kita, kita punya keluarga di Irian Jaya, gak mungkin datang tahu. Karena apa? Karena dia gak mampu. Telepon, aku mau nikahin putriku, datang ya kalau bisa ya. Itu aja sudah mau dia, masya Allah, dia masih ingat sama aku gitu kan. Ingat. Kemudian, ya gak sabar. Tadi kita katakan kalau gak sabar menghadapi keluarga ini. Ada orang yang tidak sabar menghadapi orang tuanya yang udah tua, atau adiknya yang bawel, atau gimana. Jemaah, kita hidup di dunia yang seperti ini. Kalau tidak sabar hidup di hutan sana, itu secara bawa untuk keluarganya anak itu, kita tidak susah. Kita hidup di hutan. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Ladhi yukhalidun nas wa yaghfir ala adzabu khair. Orang yang kumpul sama manusia, kemudian dia sabar menghadapi mereka, itu lebih baik daripada hidup sendirian dan tidak sabar menghadapi manusia. Hidup sendiri penting, silah di punya gunung, silahkan. Tapi itu dapat memutuskan lain, kita harus sabar dalam menghadapi doa. Kemudian yang ke 16, iri. Melihat keluarganya makin kakaknya berhasil, kalau makannya masya Allah, timbul rasa iri hatinya sehingga dia tidak mau berkunjung. Dia tidak mau menyambut dia, tak mau bagi-bagi hadiah karena rasa iri. Yang terakhir, istri atau suami, pasangan hidup. Ada istri, insya Allah di sini ada. Ada istri itu yang gak suka suaminya berkunjung orang tuanya, gak suka suaminya ngasih adiknya, gak suka suaminya ngasih keponakan. Ada yang seperti itu. Seorang suami harus bijaksana. Katakan kepada istri, wahai istriku, ini loh. Saya kasih contoh. Ini apa yang lain? Ini aku kalau kasihkan ke orang tuaku, ke adik, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jangan takut. Diberkahi sama Allah. Kasih tahu, kadang-kadang istri takut. Ketika kita kasih-kasih sama orang tua, menggunakan habis dari duitnya kamu. Duitku bakal habis. Tapi Allah bakal kasih duit. Yang habis itu, innallah. Huwa razzaq. Allah yang dirizki. Allah kita, buat balik, jangan takut. Maka kadang-kadang istri yang buru kita ngasih orang tua, yang buru kita ngasih adik kita, ada yang seperti itu membuat kita membutuhkan orang tua. Ada suami yang melarang istrinya berkunjung ke orang tuanya, gak baik juga. Selalu, itu orang tuanya. Kita ini dikasih anak. Kita ini gak pernah membesarkan itu anak. Tahu-tahu gede-gede, udah siap, pakai nih. Kita malah gak berbakti sama mertua, berbakti. Ajarin itu. Bawa ke rumah orang tua. Iya. Contohnya sudah selesai 5 menit lagi. 5 menit lagi, apa saja yang mendorong kita untuk berbuat baik kepada keluarga kita, menyambung rahim kita di bawah. Yang pertama, mengetahui pahala silaturahim. Sekarang sudah tahu, insya Allah semua sudah tahu, tinggal ngamalin. Yang kedua, yang berbuat salah maafi. Orang yang mau maaf itu hidupnya tenang damai. Tapi coba kita dendam. Datang pengajian ketemu sama yang pernah nyakiti hati kita. Kenapa kau tak maafkan dia selesai? Kemudian yang ketiga, tawaduk. Jangan sombong, tadi sombong. Ini tawaduk rendah sendiri. Walaupun kau umpamanya memang seorang jenderal bintang 3 di sana kemampuan ini, tapi ketika pulang ke rumah orang tuanya, posisimu siapa? Anak, gak ada bintang. Anak sama kakak, posisinya dia aji. Aku bintang 3 jangan tawadu. Kemudian yang ke berapa? Keempat, jangan memungkit-mungkit kebaikan. Kita pernah bantu dia, lalu karena kalau mungkit-mungkit akhirnya dia malu ketemu kita. Subhanallah, ini pernah aku bantu juga beli motor. Lalu kemudian memahami kejiwaan mereka, karena macam-macam. Masing-masing anak, 5 anak dari satu rahim ibu, kejiwaannya beda-beda. Ada yang pemarah, ada yang pemaaf. Kita harus pemaaf supaya kita bisa lapang dada. Kemudian jangan sering menegur mereka dengan teguran yang pedes-pedes, jangan tinggalkan hal itu. Dan mengadakan perkumpulan putih. Mengajak berkumpulan rutin, yang bikin acara tiap bulan, 2 bulan, atau 4 bulan sekali, atau setahun sekali. Dibikin acara itu, mudah-mudahan itu Allah Jalla Jalaluhu akan menyambung rahim kita, akan membuat kita menjadi orang yang berbahagia, akan menjadi kecintaan dan kedamaian tumbuh di keluarga kita. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam. Apabila kita sampaikan benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala akhirnya kita sendiri kaya dari diri Allah subhanahu wa ta'ala terlibatkan dari kesalahan itu. Kalau mungkin ada pertanyaan, waktunya tinggal 3 menit lagi. Fakul selesai. Nah, itu ada yang tanya. Jika imai atau mereka imai, ada yang mana? Yang berkaitan dengan topik kita ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bicarakan masalah silaturahim. Jelas semua. Apakah itu untuk yang non-muslim juga? Dalam bentuk kita beri, memberi mereka, mengunjungi mereka. Umar bin Khattab ketika mendapatkan satu pakaian dari Rasulullah SAW yang tidak layak dia pakai, dia kirim ke saudaranya yang muslim. Dia kasih. Asma ketika ibunya, ibundanya yang muslim datang langsung mengatakan, kita berbuat baik sama dia. Jadi tetap, kita berbuat baik sama keluarga kita. Apalagi dengan itu kita bisa mengajak dia kepada agama kita, berdakwah, telpon dia. Bukan berarti dia putus hubungan, tidak. Karena memang hubungan yang paling kuat itu hubungan keimanan, tali keimanan. Tapi tali kerabat tetap dalam Islam itu ada. Walaupun orang tua kafir, walaupun adik kafir umpamanya, kita berusaha dengan kita berbuat baik kepada mereka, mungkin bisa menarik mereka kepada Islam seperti itu. Apalagi mungkin yang masuk pindah agama karena nikah. Ada orang-orang yang pindah agama karena nikah, itu rapuh sekali orang. Kalau kita bisa dekat sama dia, insya Allah dia balik. Tapi kalau kita jauh, ya udah. dia bakal jauh dan akan terseret ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah ada lagi pertanyaan. Ada lagi. Tiga pertanyaan. Iya tiga. Satu, Bapak. Yang sebelah sana. Iya, setelah itu Bapak. Tunggu yang tolong dulu. Itu mic-nya. Mana yang diprioritaskan ya? Sementara berbuat baik kepada orang lain atau kepada saudara? Nah, iya. Mana yang lebih utama, berbuat baik kepada tetangga yang dekat atau kerabat kita? Rasulullah SAW mengatakan adna katum adna. Orang yang lebih dekat kepadamu, orang yang lebih dekat kepadamu. Yang pertama, ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaktianku? Rasul mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, ummu, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Setelah itu baru yang keempat, bapak. Kemudian ajna, yang lebih dekat lagi kepadamu. Dan Rasul mengatakan ketika ditanya tentang sedekah, ibda biman ta'un, mulai dengan orang yang kau punya kewajiban untuk berbuat baik sama mereka. Kau menanggung mereka. Maka kerabat kita lebih utama daripada tetangga kita. Tapi ada tetangga yang kerabat, maka dia haknya lebih utama. Jangan karena ustadznya ngomong gitu, jadi kita gak perlu berbuat baik sama tetangga. Tetap berbuat baik sama tetangga. Cuma urusannya kalau ada dua masalah. Ini adik kita gak mampu. Adik kita sakit, butuh. Tetangga kita juga sakit, butuh. Duitnya cuma bisa untuk satu. Siapa yang didahulukan? Adik kita. Karena itu tanggung jawab kita sebagai kakak. Wallahu a'lam. Nah, yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya saudara adik dengan ibu. Tapi dia beberapa tahun ini tidak butuh. Dan saya pun berpikir, apakah itu saya termasuk waktu lagi karena nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas pertanyaannya, bapak punya adik, beda ibu, satu bapak. Udah lama nggak ada hubungan, bapak nggak nyambungnya. Apa itu termasuk silaturahim? Iya termasuk. Yang namanya silaturahim yang dijanjikan oleh Allah bakal masuk surga, bakal diberkahi umur dan diluaskan rezekinya. Itu Rasulullah mengatakan, laisal wasilu bil mukafir. Orang yang dikatakan menyambung rahimnya itu bukan yang bales-balesan. Dia berkunjung, kita berkunjung. Dia enggak berkunjung, ya sama-sama. Walakinnal wasil, yang dikatakan orang menyambung rahimnya, allazi idza quti'at rahimuhu wa balagha. Ini yang dapat pahala. Ketika diputuskan rahimnya, dia menyambung. Jadi silaturahim itu kalau sudah balas-balasan, berarti kan sudah nyambung. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Yang dimaksud silaturahim itu menghangatkan yang dingin, mencairkan yang beku, kemudian mendekatkan yang jauh. Ini yang insya Allah pahalanya, bagaimana tadi sudah kita bincangkan dari sabda Rasul dan firman Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.